Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala linnasi kafatan untuk seluruh umat manusia menjelaskan kepada mereka perkara yang akan menjadikan manusia mendapatkan kemuliaan fid dunya wal ukhra. Itulah Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia apa itu iman, mengajarkan manusia agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mati di atas keimanan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kewajiban kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati di atas keimanan itu. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hakikat iman. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah 70 sekian cabang. Adapun dalam riwayat muttafaqun alaihi, Rasul mengatakan iman itu 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hingga beliau wafat, beliau menjelaskan kepada manusia tentang iman, rukun-rukunnya, cabang-cabangnya, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam keadaan Islam telah sempurna, dalam keadaan hakikat iman telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwah beliau dengan memerintahkan manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang ini adalah aslul iman, pokok iman, kalimat yang paling agung, cabang iman yang paling tinggi. Seperti disebutkan dalam banyak riwayat, di dalam banyak hadis, bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi manusia, mendatangi kerumunan manusia, termasuk di pasar-pasar. Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi manusia dan mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lesan-lesan kalian, dan yakini dalam hati-hati kalian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah. Tinggalkanlah Latta, tinggalkanlah Uzza, tinggalkanlah Hubal, Manat, dan juga ilah-ilah yang lain. Itulah Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan beliau. Beliau mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lesan, untuk diyakini dan dibuktikan dengan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, untuk itulah waktu Nabi alaihi salatu wassalam dihabiskan. Bahkan orang yang kafir, orang yang menjelang kematiannya pun Nabi alaihi salatu wasallam tidak putus asa untuk menggunakan manfaat dan kesempatan agar mereka mengucapkan kalimat ini. Saat kematian pamannya Abu Talib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi pamannya di saat sakarat, di saat menjelang kematiannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pamannya, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, kalimat yang aku akan membela engkau nanti di hadapan Allah. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengajak pamannya. Namun ternyata pamannya di akhir hayatnya mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap memilih untuk mengikuti agama nenek moyang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tugas Nabi hanya menyampaikan. Adapun hidayah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatu taufiq di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, namun Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih di dalam sahihul Bukhari rahimahullah, ada seorang pemuda Yahudi yang biasa yakhdumun Nabi alaihi salatu wassalam, biasa berkhidmah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat pemuda ini sakit keras. Nabi alaihi salatu wassalam mencari pemuda ini, kemudian didatangi di rumahnya. Nabi alaihi salatu wassalam menjenguk di saat-saat akhir kehidupan pemuda ini. Nabi duduk di samping pemuda, kemudian mengatakan, ya ghulam, wahai anakku, wahai pemuda, ucapkanlah la ilaha illallah. Falhamdulillah, di akhir hayat atau di akhir kehidupan pemuda ini, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi keluar dari rumah pemuda ini seraya mengucapkan, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahiman rahimakumullah, demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari manusia pokok dari iman, asas dari iman, kalimat la ilaha illallah, dan beliau berpesan agar kita mengucapkan kalimat ini, menjaganya, dan berusaha agar akhir kehidupan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapan kehidupan dunianya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan juga pokok-pokok iman yang lain, mengajari manusia agar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Inilah usulul iman, pokok-pokok iman. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wasalam datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada beliau, "Mal iman? Apa itu iman?" Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada manusia amalan-amalan iman, di antaranya adalah arkanul Islam, itu adalah cabang-cabang iman. As-salawatul khams, salat lima waktu. Az-zakah, as-siyam, wal-hajj. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau sangat bersemangat untuk menjelaskan cabang-cabang iman. Tidakkah kita perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajari umat ini untuk melakukan ibadah salat dengan sangat bersemangat. Nabi alaihi salatu wassalam sampai berpesan kepada manusia, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengajari ibadah salat dengan lesan beliau, dengan perbuatan beliau. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat ada kekurangan, ada kesalahan dalam toharah, dalam berwudu, yang itu adalah bagian dari iman, maka Nabi alaihi salatu wasallam meluruskannya, Nabi alaihi salatu wasallam memperbaikinya. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari rahimahullah, suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada sahabat yang berwudu namun tumit kakinya tidak terkena air, masih terlihat kering, tidak sampai air pada tumit itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada para sahabat dalam sabda beliau, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air, diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Yakni Nabi alaihi salatu wasallam mengajari umatnya untuk menyempurnakan wudu, karena dengan wudu yang sempurna akan menjadi sebab kebaikan ibadah salat. Namun ketika wudu tidak baik, tidak sempurna, tidak akan diterima ibadah salat itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali telah beliau terangkan. Sebagaimana tidak ada kejelekan sedikit pun kecuali Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan peringatan dari kejelekan-kejelekan itu. Oleh karenanya, Nabi alaihi salatu wasallam wafat dalam keadaan hakikat iman telah tampak dan telah terang di hadapan manusia. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah terus menuntut ilmu, terus membaca Al-Qur'anul Karim, membaca sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita mengerti apa itu iman, cabang-cabang iman, dan kita berusaha untuk melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas iman dan juga mematikan kita di atas iman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam juga menjelaskan kepada manusia tentang perkara-perkara yang merusak iman. Di antara yang menunjukkan itu adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "La tasubbu ahadan min ashabi." Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Mencela sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain adalah di antara perkara-perkara yang merusak iman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar." Di antara tanda-tanda keimanan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, hubbul ansar, mencintai sahabat-sahabat ansar, lebih-lebih sahabat muhajirin. Wa ayatul nifaq, dan tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, membenci sahabat-sahabat ansar. Iya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah salah satu contoh di antara semangat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tanda-tanda iman. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan cabang-cabang iman, menjelaskan tentang hakikat iman yang dengan itu iman akan terus menjadi kuat. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan umat ini dari perkara-perkara yang merusak keimanan, tanda-tanda kemunafikan, perkara-perkara yang bisa menghancurkan iman. Termasuk contoh yang telah kita sebutkan, membenci para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencintai para sahabat, bahkan mendoakan mereka, mendoakan ampunan dan memohon kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari kebencian kepada sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti keduanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين